apa cinta pertama telah tertanam. Rindu denda semakin dalam, semakin kelam. Indah cinta berakhir duka, mengalun sunyi di buai mimpi. Masa remaja ingatlah sudah jauh dari akan berlaku. Kini ku cari jalan bahagia di atas jalanan. Ku gapai-gapai kasihanmu, engkau kini semakin jauh. Gapai-gapai kasihanmu.